Demikianlah tadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kajian sesi pembuka pada rangkaian daurah kita hari ini. Kemudian insyaallah kita akan langsung lanjut pada sesi yang selanjutnya, yaitu sesi yang pertama dari rangkaian inti daurah kita pada siang hari ini, yang insyaallah kajian tersebut akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Muslim Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah salah seorang asatidah kita semuanya, asatidah yang senantiasa membimbing seluruh kaum muslimin, terkhusus Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di negeri Indonesia. Demikian juga beliau adalah pengurus, pengasuh, bahkan mudir Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i di kota Indramayu. Berhubung ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau Al-Ustaz Muslim Hafizahullah Ta'ala telah hadir di tengah kita semuanya, maka insyaallah tidak berpanjang lebar waktu dan tempat, langsung kami persilahkan kepada beliau Al-Ustaz Muslim Hafizahullah Ta'ala. Namun sebelumnya, di sini ada sedikit pengumuman bagi pemilik kendaraan bernomor plat AD8528KK yang diparkir di depan toko tetangga kita untuk bisa memindahkannya di tempat yang telah disediakan oleh panitia. Sekali lagi, bagi pemilik mobil bernomor polisi AD8528KK yang diparkir di toko tetangga masjid untuk bisa memindahkannya segera. Kepada beliau Al-Ustaz Muslim Hafizahullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakumullahu khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sallam. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Thumma amma ba'd, fa ahibbati hafizakumullahu jami'an, saudaraku sekalian seiman yang kami cintai dan kami muliakan. Tentunya kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala selalu diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tus zakata wa dhalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah kita semua kecuali diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, menyerahkan sepenuhnya agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Menegakkan solat, mengeluarkan zakat, inilah agama yang lurus. Kemudian juga Allah tabaraka wa ta'ala dari perintah ibadah tersebut tentunya melarang kita dan memperingatkan kita dari segala macam yang namanya maksiat. Baik itu yang besar ataupun yang kecil, yang nampak ataupun yang tidak tampak. Dan nas yang sangat banyak berkenaan larangan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan juga demikian disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis beliau, riwayat dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya kita sebagai hamba hanyalah untuk beribadah kepadanya, dan kita sebagai hamba meninggalkan apa saja yang mencegah kita untuk beribadah kepadanya, dan bahkan membawa kita untuk mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah penyakit yang boleh dikatakan penyakit ini kronis. Da'un udol. Penyakit yang kronis. Yang siapapun bisa terkena dan tertimpa dari musibah penyakit tersebut. Penyakit apakah ini? Ala wahiyal hasad. Wahuwal hasad. Ala wahuwal hasad. Dia itu adalah hasad. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita darinya. Kecuali Allah tabaraka wa ta'ala menjauhkan kita dari penyakit yang sangat berbahaya dan amat berbahaya ini. Kalaulah Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, wala tahasadu. Janganlah kalian saling hasad satu dengan yang lainnya. Maka tentunya kita akan mengatakan itu cukup. Karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Dan apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pasti berbahaya dan membawa kerusakan apabila kita kerjakan terhadap diri kita dan terhadap mujtama, terhadap seluruh manusia. Janganlah kalian berbuat hasad satu dengan yang lainnya. Dan tentunya juga sama-sama kita pahami asal di dalam larangan itu adalah haram. Al-aslu fin nahyi haram. Ketika ada larangan mengerjakan sesuatu, hukum asalnya haram untuk dikerjakan sesuatu tersebut. Sehingga itu Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullahu taala di dalam kitabnya Adabus Syariah, beliau menukilkan adanya ijma', sepakat tentang hurmatu al-hasad dari para ulama. Selain tentunya dengan adanya larangan dari nas, menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang terlarang, diharamkan, demikian para ulama mereka bersepakat tentang haramnya hasad. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad itu sendiri, kalau seorang tidak berupaya untuk menjaga dirinya, membentengi dirinya agar dia tidak terkena dengan hasad, maka bisa saja dia terjatuh ke dalam hasad tanpa dia sadari. Sebagaimana nanti akan kita dengarkan, hasad itu terjadi dari atau pada manusia dari beberapa sisi. Sisi harta, sisi surah atau bentukan badan, sisi solahah, kebaikan yang didapatkan oleh seseorang. Yang ini, kalau kita tidak menjaga diri kita, kita juga nanti bisa terjatuh di dalamnya. Bahkan para ulama pun menjaga diri mereka dari hasad. Karena hasad bisa menimpa siapa saja. Dikisahkan di dalam kitab Adab Manak, di dalam kitab Manakib Asy-Syafi'i, bahwa Al-Imam Ishaq Ibn Rahawai datang di majlis Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bersama Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal. Tetapi pada Ishaq Ibn Rahawai, dia menginginkan, karena Imam Syafi'i ini demikian terkenalnya, dia ingin menginginkan ada terjadi kesalahan-kesalahan terhadap Syafi'i. dan disebutkan di dalam kitab manakib Syafi'i tersebut, Ishaq mengatakan hasadan. Aku menginginkan dalam beberapa masalah dia salah karena muncul hasad dari diriku. Tetapi ini bukan menunjukkan rendahnya dan jatuhnya martabat al-imam Ishaq ibn Rahawai. Tetapi menunjukkan mulianya beliau karena beliau merasa. Ada orang yang terjatuh di dalam hasad, dia tidak merasa. Lantas dia kisahkan, disebutkan dalam kitab tersebut. Maka ternyata dinasehati dia oleh al-imam Ahmad. Ada apa denganmu? Kamu menginginkan imam ini demikian. Maka mulailah Ishaq mendengarkan riwayat Syafi'i dan masail yang ada dari Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang tadinya keinginan terhadap Syafi'i memiliki beberapa kesalahan, ternyata Ishaq demikian kagum dengan Syafi'i. Sehingga selalu di mana ada majelis Syafi'i, beliau pun ikut serta hadir. Namun syahid di sini, bahwa siapapun dia bisa terkena dengan hasad. Kalau mereka para ulama bisa terjatuh kepada hasad, maka tentunya kita lebih bisa lagi terjatuh ke dalam atau kepada hasad yang merupakan penyakit yang kronis ini. Baik itu kita sadari ataupun tanpa kita sadari. Kemudian hasad itu sendiri tentunya diterangkan oleh para ulama ketika dikatakan hasad, maka hasad itu adalah bentuk tamannal insan zawal ni'mah ghairihi wa fadilatahu wa tahawwalaha ilaih. Lantas hasad itu sendiri disebutkan oleh para ulama adalah bentuk keinginan seseorang hilangnya, lenyapnya kenikmatan yang didapatkan seorang yang lain ataupun saudaranya. Hilangnya, lenyapnya nikmat yang dimiliki oleh saudaranya. Dan tahawwalaha ilaih, juga dia berharap nikmat itu hilang pada saudaranya, tetapi dialah yang mendapatkannya. Ataupun dia sekedar berharap nikmat itu hilang pada saudaranya, tamannal insan ayasluba ghairahu ni'mah wal fadilah. Seorang menginginkan hilangnya, lenyapnya nikmat yang dimiliki, yang didapatkan oleh saudaranya. Di antara ulama pun ada yang mengatakan bahwa hasad itu sekedar seorang benci Allah memberikan nikmat kepada selainnya. Karahatu ma'an amallahu bihi alal ghair. Benci, tidak suka. Bukan lenyap, tapi benci. Enggak suka kalau saudaranya atau siapa yang Allah berikan nikmat kepadanya dari kenikmatan dia betul-betul tidak menyenanginya. Karahah. Seperti apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa al-hasad itu karahatu ma an'amallahu bihi 'alal ghair. Dengan mana itu? Sama saja menginginkan lenyapnya nikmat yang didapatkan orang lain atau saudaranya, lantas dia lah yang mendapatkannya, atau semata-mata menginginkan hilangnya lenyapnya nikmat yang dimiliki oleh saudaranya walaupun tidak dia dapatkan. Begitu pula hasad agar kita berhati-hati. Jangan sampai kita terjatuh di dalamnya sebagaimana keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sekedar benci. Enggak suka dia melihat temannya mendapatkan apa? Nikmat walaupun dia tidak berharap hilangnya. Enggak suka. Karena itu semuanya tentunya mesti kita tinggalkan. Mesti kita jauhi. Karena tidaklah datang hasad kecuali akan kita dapatkan kerusakan. Kerusakan kalau dikatakan hanya kepada diri kita itu sudah cukup. Tetapi kerusakannya pada mustana, kerusakannya pada manusia. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hendaknya kita betul-betul menjaga diri kita dari sifat hasad ini. Bagaimana para ulama menjaga diri mereka daripada sifat hasad? Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tadi telah kita dengarkan bahwa kita dilarang untuk hasad. Dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena perkara ini dilarang, maka mesti kita betul-betul mencermati kenapa dilarang dan apa nanti balasannya dan apa tanda-tandanya sehingga kita masuk ke dalam hasad. Karena tidaklah hasad itu datang kecuali akan membawa kerusakan pada seseorang dari seluruh amalannya. Dari seluruh amalannya. Karena itu, kita dapati pula para ulama memberikan keterangan agar bagaimana seorang mengetahui tanda-tanda bahwa dia terjatuh di dalam perbuatan hasad. Bagaimana dia terjatuh di dalam perbuatan hasad. Kita disuruh untuk berzikir ba'da shalah, disunnahkan, dihimbau untuk membaca qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Setiap ba'da shalah dari bacaan kita itu, Qul a'udzu birabbil falaq. Surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Di sana ada kita berlindung daripada hasidin min hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan orang yang hasad, hasid. Dari hasadnya kita berlindung. Berlindung kepada orang yang hasad dengan hasadnya. Kata para ulama di sini disebutkan berlindung dari orang yang hasid dari hasadnya. Ini namanya bentuk larangan kepada perbuatan dan yang melakukannya. Bukan semata-mata dari orang yang hasad saja. Yang hasad kepada kita. Tetapi dari perbuatan dan orang yang mengerjakan atau melakukan hasad tersebut. Sehingga ketika kita mengatakan, Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari orang yang hasad dengan hasadnya. Ada bentuk peringatan kepada kita bahwa hasad ini wajib bagi kita untuk berlindung darinya. Wajib untuk kita berlindung darinya. Tidak boleh ada di antara kita yang merasa remeh, merasa enteng, merasa gampang dengan hasad tersebut. Ditambah lagi, dari bacaan azkar as-sabah wal masa, zikir pagi dan petang, di sana ada bacaan apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau saya tidak salah, di sana diucapkan 3 kali qul huwallahu ahad, 3 kali qul a'udzu birabbil falaq, 3 kali qul a'udzu birabbin nas. Setelah salat ba'da azkar setelah salat dan azkar subah wal masa. Juga di situ disebutkan tentunya berlindung daripada apa? Dari hasad dan pelaku hasad. Kemudian dari beberapa sholat sunnah beliau, bahkan disebutkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sunniyah qabliyal fajr. Beliau membaca, kalaupun bacaan beliau cepat, karena sholat sunnah sebelum subuh itu dikerjakan dengan ringkas oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Aisyah, ibu kita Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, seakan-akan beliau hanya sekedar membaca apa? Al-Fatihah. Karena ringkasnya. Tetapi dalam riwayat disebutkan beliau juga membaca di dalam salat tersebut, Qul a'udzu birabbil na'am. Qul ya ayyuhal kafirun. Na'am. Dan Qul huwallahu ahad. Demikian salat sunnah witir. Yang di sana disebutkan selain bacaan Qul huwallahu ahad, juga disebutkan mu'awidatain. Artinya bacaan berlindung daripada hasad dan pelaku hasad adalah perkara yang kita dianjurkan, karena memang tidak ada yang bisa memastikan dirinya selamat dari hasad, karenanya perlu dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan zikirnya. Sehingga agar kita tidak terjatuh di dalam perbuatan orang hasad, di sana disebutkan oleh para ulama tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya disebutkan ada beberapa, namun kita sebutkan di sini mungkin sedikit di antara tanda-tandanya. Yang pertama, dia selalu mengintai, mengawasi orang yang dia hasad padanya. Selalu mengintai, melihat orang yang dia hasad padanya. Si fulan yang dia hasad padanya ini melakukan demikian, kemudian mengamalkan demikian, diintai, diawasi. Dalam keadaan Rasulullah mengatakan wala tajassasu, wala tajassasu, wala tahassasu. Janganlah kalian antara satu dengan yang lain saling mengintai, mengawasi. Cukuplah seorang dipandang jelek kalau menginginkan kejelekan terhadap saudaranya. Man satara mu'minan satarahullahu auratah. Siapa yang menjaga auratnya seorang mukmin, aibnya, kekurangannya, apatah lagi mukmin ini bukan orang yang suka melakukan kejelekan, bukan suka melakukan perbuatan yang bernilai dosa dan maksiat, tetapi dia adalah orang yang sungguh-sungguh berjalan di atas ibadah, ta'ah. Dikenal dia juga semangat di dalam berjalan di atas sunnah. Maka lebih utama lagi, jangankan dia yang mukmin biasa, tidak boleh kita mengintai dan mengawasinya. Sampai di dalam rumahnya kita intai. Siapa menutupi aurat saudaranya, maka Allah akan tutup auratnya pula. Karenanya juga kita baca di dalam zikir pagi di petang kita apa? Kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala menutup aurat kita. Allahumma astur auratina. Ya Allah, tutuplah aib kami, aib saya. Lah kalau kita meminta agar kita ditutup aibnya oleh Allah, lantas kita mengintai kepada saudara kita aibnya, yang dengannya kita lantas berusaha untuk menjatuhkannya. Inilah hasad namanya. Jadi tanda orang yang terjatuh di dalam hasad, dia selalu mengintai, mengawasi saudaranya dengan perbuatannya dan amalannya. Ketika didapati saudaranya terjatuh satu kali saja, lantas dia umumkan di hadapan manusia. Dia sebarkan di hadapan manusia bahwa fulan ini melakukan demikian, alad ini melakukan demikian. Ini dari orang yang hasad. Dan tentunya ketika dia sudah dapatkan kesalahan itu, maka dia sangat gembira sekali. Gembira karena dia dapati saudaranya terjatuh di dalam kesalahan, dia gembira. Padahal dari tanda seorang mukmin bersaudara dengan saudaranya mukmin yang lain itu saling beramar ma'ruf nahi mungkar dan saling tolong menolong kepada kebaikan dan ketakwaan. Kalau saudaranya terjatuh, dia nasihati antara dia dengan saudaranya. Ini kayaknya kurang bagus. Antum melakukan perbuatan ini. Apa tidak lebih baik antum melakukan yang ini? Ini namanya mukmin yang lurus keimanannya. Dia berusaha mencegah, mengarahkan saudaranya untuk melakukan perbuatan yang baik. Bukan saudaranya jatuh, gembira dia. Saya dapat sudah. Ini namanya orang yang hasad. Dia umumkan ke hadapan manusia, dia sebarkan di majelis-majelis, di tempat-tempat yang kapan dia bisa mendapatkan untuk mengumumkan, menyampaikan apa yang dia dapatkan dari kesalahan si A, kesalahan saudaranya dia sebarkan. Maka hati-hatilah, ini namanya hasad. Sebagaimana tadi kita katakan, dengan makna hasad, maka dengan makna ini tentunya kita juga terbimbing bagaimana tanda orang hasad itu. Dengan makna kita jadi terbimbing. Di antara makna tersebut disebutkan oleh para ulama, sekedar saudaranya mendapatkan nikmat, dia apa? Dia benci. Tentunya terlebih lagi dia mengintai. Dia mengintai. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, sangat senang hatinya, sangat senang kalbunya apabila dia mendengarkan orang yang dia hasad padanya digibahi oleh yang lainnya atau dijatuhkan kehormatannya oleh yang lainnya. Karena ada yang mewakili dia. Ada yang mewakilinya. Ini tandanya orang yang hasad. Tentunya yang benarnya bagaimana? Ya kalau ada saudaranya digibahi, jangan dia malah ikut dengar gibah tersebut. Tapi dia mengingatkan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dukum ba'da. Jangan satu dengan yang lainnya saling menggibahi. Ayuhibba ayyakula lahma akhihi maitan. Jangan. Dia seharusnya, afwan, ini ghibah ya akhi. Ghibah haram. Ghibah adalah haram. Tidak boleh kita saling menggibah. Walaupun dia mungkin kurang srek dengan yang digibahi. Tapi dia paham ini ghibah. Namanya ghibah terhadap saudaranya mukmin hukumnya haram. Kecuali di sana bukan dalam rangka menggibahi. Tetapi dalam rangka untuk meluruskan sehingga dihasilkan keputusan kita harus menasihati si A, mendatanginya karena ini adalah sebuah kesalahan din, manhaji, akhlak dan yang lain yang dibenarkan oleh agama. Tapi ini Tidak ada urusan itu. Semata-mata orang yang menggibah ini memang jengkel juga dengan si A. Digibah dia. Dan gibah, zikruka akhaka bima la yakrah. Penyebutan terhadap saudara dengan apa yang dia tidak senang. Kalau tidak gibah, mendatangkan kedustaan padanya. Kedua-duanya sama-sama haram. Dia juga senang kalau dia mendengarkan ada orang yang menjatuhkan kehormatan saudaranya. Ini juga tidak boleh. Menjatuhkan kehormatan saudara adalah haram. Rasulullah mewasiatkan di hari terakhir beliau di Hajjatul Wada, di mana para sahabat mendengarkan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Haram darah, harta, kehormatan untuk dijatuhkan haram. Bukan malah senang ketika mendapatkan saudaranya dijatuhkan. Kalau dia malah senang, ini namanya orang yang hasad. Ini namanya dia didapati satu dari tanda-tanda hasad atau orang yang hasad. Sehingga dia menjauhi itu semua. Sebagaimana tadi, dia nasihati orang yang menggibah. Dia nasihati pula orang yang menjatuhkan kehormatannya. Karena mukmin dengan mukmin yang satu, kal jazadil wahid, seperti satu badan. Idza staka min udun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal huma. Mukmin satu dengan mukmin yang lain saling bersaudara seperti satu badan. Kalau satu merasa sakit, maka yang lain pula merasa sakit. Ketika saudaranya dijatuhkan kehormatannya, dia bahkan membela saudaranya. Itulah tandanya seorang mukmin. Allah membela kaum mukminin, Rasulnya membela kaum mukminin, dan mukminin wajib pula membela kaum mukminin. Jangan ya akhi, ini kamu tidak pantas mengatakan demikian. Ini adalah menjatuhkan kehormatannya. Haram hukumnya. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebagaimana tadi dia senang kalau saudaranya digibahi oleh yang lainnya, maka yang ketiga ini dia sendiri yang menggibahi saudaranya. Karena tidaklah datang ghibah itu kecuali bermula dengan hasad. Tidak datang ghibah kecuali bermula dengan hasad. Ketidaksukaan dengan nikmat yang didapatkan oleh saudaranya, menginginkan agar nikmat tersebut hilang, menginginkan agar nikmat tersebut hanya dia yang dapat. Dia sekarang yang menggibahi saudaranya. Walaupun terkadang dengan sisi memuji pertama kali. Karena kalau dia langsung menggibahi, mungkin ada yang lain menegurnya. Ini ghibah sebagaimana tadi. Tetapi dia melakukan tariqah al-makar. Cara makar. Dia puji dulu. Fulan Masya Allah. Demikian. Seakan-akan dia adalah seorang yang munsif. Orang yang insaf luar biasa. Tetapi kenyataannya dia ingin menggibahi saudaranya. Sehingga yang seperti ini, lebih halus daripada yang langsung kesasaran dengan menggibahi. Dan yang seperti ini, kerusakannya tentunya lebih besar karena mengajak yang lainnya untuk mendengarkan kejelekan. Karena kalau langsung menggibahi mungkin ada yang menegur, ada yang meninggalkan. Tetapi ini orang diajak dulu untuk mendengarkan, untuk benar-benar tertarik dari pengucapan dan pembicaraannya. Kemudian dia jatuhkan, dia gibahi saudaranya. Wal'iyadzu billah. Demikian. Maka ini diantara tanda seorang yang hasad. Tanda yang lain disebutkan oleh para ulama. Kalau seandainya saudaranya ini luput dari suatu keutamaan, kemuliaan, di dalam satu majlis misalnya, maka dia pun senang karena hanya dia yang mendapatkannya. Hanya dia yang mendapatkannya. Kalau temannya tidak dapat, dia senang. Itulah yang tadi kita katakan makna hasad. Dia malah tidak merasa sedih kok temannya tidak dapat. Saudaranya kok tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Tetapi karena dia dilandasi dengan hasad kepada saudaranya. Saudaranya tidak datang, tidak mendapatkan keutamaan, tidak hadir dalam majelis misalnya, atau mengamalkan suatu amalan yang mulia. Dia senang. Wallahul musta'an. Sehingga hanya dia yang dapat. Ini sering terjadi mungkin di antara kita. Ada saudara kita tidak hadir taklim. Kita tidak bertanya, kemana dia, kemana Alan, kok tidak hadir? Kasihan. Hendaknya kita memberi peringatan dan menegurnya ataupun memberi nasihat kepadanya. Agar hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu, majelis yang utama. Majelis yang datang padanya malaikat. Mendoakan para penuntut ilmu dan seterusnya. Bukan, mana sih Fulan? Tidak hadir. Alhamdulillah dia tidak hadir. Dia senang pakai alhamdulillah lagi. Seharusnya dia merasa sedih. Tetapi karena hasad inilah yang mendatanginya. Yang menjadi landasannya. Sehingga dia tidak. Dia senang ketika tidak hadir. Saudaranya ini. Dia bahkan mungkin sakit ketika saudaranya apa? Hadir. Atau saudaranya tidak mengerjakan pekerjaan amalan-amalan utama. Dia senang. Ini tanda seorang itu hasad. Wallahu a'lam bissawab. Karenanya tentunya sebelum kita mengetahui tentang hasad dalam banyak majelis, walhamdulillah kita telah mendengarkan bagaimana akhlak yang mulia, bagaimana akhlak yang jelek, bagaimana adab yang mulia, bagaimana adab yang jelek, yang hasad ini berhubungan dengan semua perkara yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari tanda seorang itu hasad kepada saudaranya, kalau saudaranya itu dipuji, disebutkan dengan keutamaan, dia tidak senang. Dia tidak senang. Tidak senang, atau bahkan saudaranya mendapatkan keutamaan hadir di majelis ilmu, dia tidak senang tadi. Atau majelis-majelis yang didapatkan di sana keutamaan, dia tidak senang. Sempit hatinya, sempit dadanya. Sehingga dikatakan oleh para ulama rahimahumullah jami'an, orang yang hasad ini kehidupannya tersiksa. Kehidupannya susah. Karena dengan hasad ini membawa dia untuk terus sempit hatinya. Sempit hatinya. Tidak mudah menerima apa yang datang dari kebaikan dari saudaranya. Wallahu a'lam bissawab. Karena itu, sepantasnya apabila dia mendapatkan saudaranya dari kebaikan, dari keutamaan, ataupun saudaranya dipuji, dia mengatakan, walhamdulillah, segala puji bagi Allah yang karena dengan keutamaannya saudaranya mendapatkan nikmat tersebut. Dalam ahkam sujud syukur, para fuqaha membahas tentang masalah sujud syukur. Sujud syukur itu kita sujud karena mendapatkan suatu nikmat ataupun suatu kegembiraan kepada diri kita. Itu yang pertama. Sehingga disyariatkan kita sujud syukur. Tentunya dengan kaifiahnya. Sujud syukur pula, kata mereka para ulama dalam pembahasan sujud syukur, dilakukan tidak hanya pada untuk diri sendiri ketika mendapat nikmat dan kegembiraan, tetapi juga dilakukan dalam rangka syukur karena ada di antara kaum muslimin atau bahkan kaum muslimin secara keumuman mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan nikmat, dilapangkan dari musibah, selamat dia daripada musibah, dimenangkan dalam jihad, kalau di sana ditegakkan ada, atau di sana ada amalan jihad yang ditegakkan sesuai dengan syariat, dia sujud syukur. Walhamdulillah, sebagai tanda dia sendiri yang mendapatkan kesenangan, kegembiraan tersebut, dia bahagian dari kaum mukminin. Demikian ketika dia mendapatkan saudaranya dari nikmat, walhamdulillah si fulan, sehingga dia sujud syukur. Sehingga dia sujud syukur. Tetapi ini tidak mungkin akan dilakukan oleh orang yang apa? orang yang hasad. Jangankan sujud syukur. Nikmat yang didapatkan oleh saudaranya, dia mudah-mudahan hilang. Dia lagi yang dapatkan. Atau dengan seperti itulah. Wallahul musta'an. Demikian. Jadi dia merasa sempit. Yang seharusnya dia gembira, dia senang. Tetapi dia merasa sempit, merasa sakit. Makanya dikatakan oleh para ulama diantaranya Al-Imamul Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang masalah hasad ini. Orang yang hasad itu sempit hidupnya. Sempit. Gimana tidak sempit? Setiap dia dapatkan orang mendapatkan kebaikan, dia merasa sakit. Bisa jadi wal-iyadubillah, selain dia penyakit hati, yang diinginkan dengan hati di sini, kalbu, yang dengannya menerima hidayah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan bisa jadi hati di sini yang bentuknya hissi. Yang bentuknya berwujud zahir. Kalbunya. Hatinya yang Allah ciptakan dia dengan adanya hati di dadanya. Karena selalu berpikir ini enggak suka, ini enggak senang, dan seterusnya. Orang yang seperti ini, wal-iyadzubillah, mungkin bisa ditanya kepada ahli kesehatan. Bisa kena lever dia. Bisa tertimpa penyakit lever. Karena berpikir yang tidak suka dia. Tidak nyaman baginya. Wal-iyadzubillah. Jadi dua kena penyakit. Tetapi kalau orang itu mau bahagia atau seseorang itu mau bahagia, dia selalu bergembira. Dia selalu dicukupkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia minta kelapangan hati dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia senang kepada siapa saja. Dia tidak pernah terluka dengan siapa saja yang mendapatkan kenikmatan. Bahkan mungkin ketika ada saudaranya yang mengganggu dan dia terganggu dengannya. Tetapi karena dia adalah orang yang memaafkan. Dia tidak datangkan sifat hasad kepada orang yang mengganggunya. Ini adalah tanda dia ahlul jannah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam musnadnya. Tentang seorang yang disebutkan dia sebagai ahlul jannah. Di mana pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adakah kalian mau melihat seorang yang dia itu adalah ahlul jannah? Maka para sahabat tentunya mengatakan iya. Maka kata Rasulullah menunjuk seseorang, ini dia. Orang yang dikatakan dia itu ahlul jannah. Maka sahabat Anas ibn Malik mencoba mengikuti orang ini. Rasulullah pun bertanya, adakah di antara kalian yang meneliti bahwa dia adalah ahlul jannah? Kata Anas, iya ya Rasulullah. Diikuti sehari, dua hari, tiga hari. Amalannya sama dengan kita. Sama dengan kita. Maka di hari yang berikutnya Rasulullah bertanya, apakah kalian sudah mengetahui bagaimana amalannya? Kata Anas, kami melihat sama aja ya Rasulullah. Sama aja. Maka dia atau Anas radhiyallahu taala anhu ditekankan untuk betul-betul melihat. Pada akhirnya Anas melihat dan bertanya, "Ya fulan, saya ingin menyampaikan kepadamu bahwa Rasulullah pernah mengatakan demikian. Adakah amalan yang kamu lakukan selain dari amalan yang saya lihat? Karena amalanmu tidak ada bedanya dengan amalan yang lain." Kata orang ini, "Tidak ada ya seperti yang kamu lihat." Anas merasa aneh. Karena ini jawaban dari orang ini, Anas siap pulang. Tetapi sebelum pulang, orang ini lantas memanggil Anas. "Tunggu sebentar. Cuma ada satu hal yang saya lakukan. Yaitu apabila ada yang menggangguku, saya memaafkannya. Saya memaafkannya." Maka dengan itulah Anas kembali kepada Rasulullah dan menyampaikan hal tersebut. Itulah amalan yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang hasad tidak mudah memaafkan. Dia bahkan menginginkan, karena dia telah mengganggu, jangankan tidak mengganggu, mengganggu ini sudah mengganggu. Dia tidak mudah memaafkan, sehingga dia menginginkan kepada saudaranya kejelekan saja. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin bahagia di dunia ini, binalah dan hatilah, binalah hati kita, kalbu kita dengan baik sehingga tidak ada rasa benci, rasa dengki, rasa tidak senang kepada saudara kita. Berikan pemaafan. Khudil afwa. Berikan pemaafan. Wallahu a'lam bissawab. Menyelamatkan kita. Dan mudah-mudahan ketika kita belajar untuk memaafkan. Tentunya ini bukan perkara yang di sini pembahasannya adalah jarh wa ta'dil, bukan. Ini pembahasannya tersendiri. Tetapi di sini diinginkan pergaulan antara sesama kita ataupun persaudaraan bersama kita mudah untuk memberikan pemaafan kepada saudara. Mudah-mudahan dengan itu subhanallah kita masuk sebagai ahlul jannah. Sebagai ahlul jannah. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian tanda orang yang hasad. Tanda orang yang hasad. Dia selalu untuk masuk kepada niatan saudaranya. Dia selalu untuk masuk kepada niatan saudaranya. Padahal perkara niat, perkaranya hati. Apa yang dilakukan oleh saudaranya, orang yang hasad? Maksudnya pasti demikian. Keinginannya pasti demikian. Dibawa kepada yang jelek. Padahal kita hanya diberikan beban untuk menghukumi manusia secara apa? Secara zahirnya, bukan hatinya. Tetapi orang yang hasad ini melihat hatinya. Masuk ke dalam hatinya seseorang. Seakan-akan dia adalah pembaca apa yang ada di dalam hati saudaranya yang dihasati. Sehingga dia hukumi dengan apa yang jelek dengan hukumannya. Ini maksudnya begini aja. Dia memang pekerjaannya demikian. Tetapi Saya tahu maksudnya demikian dan demikian. Dia bicaranya tentang ahkam al-bawatin. Tidaklah ini kecuali didapati pada orang yang hasad. Bahkan dia membawa orang yang mendengarkan atau siapa saja yang mendengarkan perkataannya untuk menguatkan bahwa orang ini adalah orang yang jelek dengan membaca niatannya. Terbukti dia tidak disenangi A, tidak senangi B, tidak senangi C. Sehingga orang yang mendengarkan, oh ya benar. Cukup bagimu untuk melakukan apa yang bukan bebanmu. Urusan hati, urusannya Allah tabaraka wa ta'ala. Urusan hati, urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan urusan kita melihat dan mengukur hati seseorang. Mungkin saja dia melakukan pekerjaan itu memang demikian menurut hukuman Allah. Tetapi kita kan tidak tahu bagaimana hukuman Allah tabaraka wa ta'ala. Karenanya para pelaku yang melampaui batas-batas hudud diberikan hukum had, itu bukan melihat batinnya, tetapi melihat apa? Zahirnya. Adapun batin urusannya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun hati-hatilah kita dari hasad. Tanda kita hasad, kita suka ngurusi hati orang. Masuk ke dalam hati orang, ngurusi hati orang. Apatah lagi memang orang yang kita inginkan hilang nikmat padanya dan kita benci kalau dia mendapatkan nikmat. Sehingga dicari kesalahan melalui hukuman hati ini. Hukuman kalbu ini. Wallahu a'lam bissawab. Dengan menguatkan. Dengan menguatkan. Bahwa ternyata dia dibenci oleh fulan, dibenci oleh Allah, demikian. Kita melihat secara zahirnya apabila dia melakukan kebaikan, kita memuji kepada Allah. Walhamdulillah, dia melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah tambah keimanannya dan keimanan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan hidayah kepada kita semua. Memberikan taufik dan anugerahnya kepada kita semua. Masya Allah, ini orang-orang baik. Orang yang senang ketika mendapatkan saudaranya melakukan kebaikan. Bukan dia melakukan kesalahan, dipuji, alhamdulillah dia melakukan kesalahan, bukan. Tetapi kalau dia mendapatkan kesalahan saudaranya sebagaimana tadi telah kita tekankan, dia nasihati. Jangan, tidak boleh, harap ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dia selalu tidak mempedulikan hasad dia kepada saudaranya. Kalaupun dia tahu bahwa itu adalah hasad. Bahkan dia berdalil dengan dalil. Dan itulah tipu daya syaitan. Jadi sudah jelas-jelas hasad, tapi dia berdalil dengan apa? Dalil. Untuk membenarkan amalannya hasad kepada saudaranya, dia membawakan dalil. Luar biasa. Inilah tipu daya syaitan kepada seseorang. Memberikan, menggambarkan kepadanya suatu yang mungkar menjadi ma'ruf. Suatu yang mungkar sebagai perbuatan ma'ruf. Wallahu a'lam bissawab. Yang seharusnya dia sudah bisa merasa ini adalah hasad. Ini hasad. Bukan dia lantas membenarkan dengan dalil, tetapi dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dia membaca zikir pagi petang, dia membaca bacaan setelah selesai sholat untuk berlindung dari hasad dan pelaku hasad. Dia beristighfar kepada Allah. Astagfirullah. Ya Allah ampuni saya. Rahmati hambamu. Tidak terasa hati ini hasad kepada saudaranya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dia tidak peduli dengan hasad yang dia lakukan dalam keadaan dia tahu itu adalah hasad. Bahkan mendatangkannya dengan dalil untuk membenarkan hasadnya. Membenarkan perbuatan hasadnya. Wallahu a'lam bissawab. Inilah di antara tanda-tanda hasad yang disebutkan oleh para ulama, yang tentunya di sana didapatkan beberapa tanda-tanda yang lain. Namun kita tidak bisa menyebutkan semua dari tanda-tanda yang ada. Dengan tanda-tanda tersebut, hendaknya kita menjauhi atau menjauhkan diri kita dari apa yang kemungkinan kita sudah terseret masuk kepada salah satu tanda atau bahkan semua tanda yang ada. Yang pada akhirnya kita juga dari orang yang dimintai perlindungannya oleh kaum mukminin dari hasad yang kita lakukan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, adapun bagaimana kita bisa terjaga daripada hasad juga disebutkan diantaranya oleh para ulama dengan beberapa riwayat yang umum dari nas, agar kita jangan terjatuh di dalam perbuatan orang yang hasad. Yaitu pertama diantaranya, kita berlindung kepada Allah dari segala macam kejelekan dan termasuk kejelekan dari hasad. Seperti tadi telah disebutkan dari azkar sabah wal masa dan dari bacaan zikir ba'da shalah, selalu senantiasa untuk kita baca dan selalu untuk senantiasa kita lakukan. Terkhusus secara atau secara khusus di sini adalah azkar as-sabah wal masa. Maka saya nasihatkan kepada diri saya dan kita semuanya untuk sering membaca zikir pagi dan petang. Karena itu adalah hisnun. Al-Muslim itu adalah benteng yang membentengi seorang Muslim atau mukmin. Perisai yang seorang memakainya ketika dia berperang. Agar dia tidak terkena daripada senjata-senjata tajam atau apa yang ingin melukai tubuhnya dan menyayat tubuhnya. Bahkan kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, seorang yang membaca zikir pagi dan petang, bahkan tidak hanya sekedar menjaga tubuhnya. Dia bahkan sebagai perisai yang bisa melemparkan kembali senjata itu kepada lawannya. Senjata yang kembali kepada lawan. Sehingga lawannya pun terluka tentunya. Dan siapa yang dikatakan di sini lawan yang paling utama adalah iblis dan bala tentaranya para setan. Karena di dalam azkar sobah wal masa didapati kita meminta perlindungan dari seluruh kejelekan yang ada sampai pada kejelekan diri kita sendiri. Kita meminta perlindungan dari Allah dari kejelekan diri kita sendiri. Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'i wa malikahu asyhadu an la ilaha illa anta allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslimin. Ini bacaan kita dalam azkar sabah wal masa, meminta agar kita, ya Allah, kita sebutkan Rabbas samawati wal ard, kita sebutkan dengan penyebutan yang utama kepada Allah, pemilik langit dan bumi, dan seterusnya dari apa yang kita baca tersebut, sehingga kita berharap menggugah atau kita berharap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita minta ini. Allahumma inni a'udhu bika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jeleknya diriku ini. Atau apa yang didapati dari kejelekan diriku ini. Kalau disebutkan demikian, berarti kita semua memiliki kejelekan dengan diri kita ini. Tidak ada yang luput dari kejelekan tersebut di sini. Di antara kejelekan diri, ya hasad di antaranya. Di antara kejelekan yang lainnya, dari kejelekan syaitan, kejahatannya, dan sekutu-sekutunya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita meminta dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang selalu berta'awud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan dirinya dan kejelekan yang lainnya yang bisa saja dia lakukan. Sebagaimana juga di dalam azkar sobah dikatakan, min syarri ma sona'tu, dari kejelekan yang aku buat. Wallahu a'lam bisawab, berlindung kepada Allah dari kejelekan hasad dan yang lain. Seseorang kalau melazimi meminta perlindungan dari Allah, maka Allah adalah sebaik-baik perlindungnya. Allah tabaraka wa ta'ala akan melindungi hambanya ketika hambanya meminta perlindungan kepadanya. Sehingga jangan dia bosan-bosan meminta perlindungan kepada Allah dari segala macam kejelekan. Dan yang tentunya termasuk dari kejelekan yang ada adalah hasad. Adalah hasad. Kemudian dia selalu meminta kekuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguatkan dia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala macam larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu berdoa kehadapan Allah, di mana orang-orang saleh lisannya selalu basah dengan doa dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah orang-orang yang mau mengikuti as-salafus saleh. Tentunya kalau kita mau mengikuti mereka, maka dari amalan mereka selalu membasahi lisan mereka dengan doa kepada Allah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka meminta dalam setiap keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah tadi kita mengatakan mewakilkan dengan azkar sabah wal masa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta dikuatkan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Allah menjaganya. Karena dari apa yang dilarang adalah hasad. Wala tahasadu. Apa yang dilarang adalah hasad kepada saudara kita. Ini yang mesti dia ketahui. Kemudian yang berikutnya, dari apa yang bisa membentengi dia dari hasad tentunya, menjaga dirinya dari perbuatan hasad, selalu menghadapkan dirinya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang selamat. Selamat dari godaan syaitan, karena hasad dari godaan syaitan. Fabi'izzatika la'ubuyannahum ajma'in illa min ibadaka minhumul mukhlasin. Demi zatmu ya Allah, kata Iblis, saya akan sesatkan mereka semua kecuali dari hamba-hambamu yang ikhlas. Hamba yang ikhlas, dia pasti selamat. Dia pasti selamat. Karenanya para ulama, mereka selalu meminta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan posisi mereka sebagai seorang alim ulama. Karena tadi telah kita sebutkan, hasad ini akan menimpa siapa saja. Bahkan telah kita dengarkan tadi kisah Ishaq ibn Rahawai, Ahmad ibn Hanbal. Kita telah mendengarkan bahwa hasad ini akan menimpa siapa saja, tidak terkecuali kecuali mereka yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah, diselamatkan dari hasad. Maka orang-orang yang ikhlas adalah orang yang pertama selamat daripada hasad. Selamat dari hasad. Maka latihlah diri kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sungkan dan jangan bosan meminta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah kalimat yang sangat agung kita katakan. Sangat mulia kita katakan. Apa yang selalu diucapkan oleh para ulama seperti apa yang diucapkan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala di setiap majlisnya, atau kapan beliau menginginkan untuk mengajari kita bahwa harus senantiasa kita ikhlas. Beliau mengajarkan kepada kita dengan kalimat yang baik. Ya ikhwan, mintalah ikhlas kepada Allah. Lantas beliau mengatakan, Allahumma rzuqnal ikhlas bikulli a'malina. Ya Allah, kami meminta kepadamu keikhlasan dari seluruh amal kita. beliau yang tentunya kita tidak meragukan keikhlasannya dengan apa yang nampak dari tanda-tanda keikhlasan tersebut. Di sini kita bukan membaca amalan hati, tetapi nampak dari amalan ikhlas tersebut. Dan para ulama memberikan persaksian, beliau meminta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak nampak hasad dari beliau rahimahullah dan rahimahumullah para ulama kita. Tidak nampak hasad. Disebutkan alim A, disebutkan alim B, disebutkan si A dapat demikian, mendapatkan keutamaan demikian. Beliau mengatakan, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menambahkan padanya keutamaan dan kemuliaan. Ini luar biasa. Orang yang ikhlas demikian. Tapi kalau orang yang berpenyakit hatinya dengan hasad, jangankan doa untuk ikhlas, dia pasti selalu bertanya dan mempertanyakan, apa yang kamu dapati dari kesalahan fulan, dari kesalahan Allah, bukan kebaikan. Jadi ikhlas menyebabkan seorang selamat daripada hasad. Karena telah masuk waktu duhur, kita cukupkan pada sesi ini. Insya Allah Ta'ala mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi.